beraksi, bersorak-sorak bernyanyi, satu hati untuk tiga jari. Tiga jari untuk tiga jari. Angel Mania, kalau kau benar cinta, kalau kau benar bangga, jadi Angel Mania Jakarta Utara. Kalau kau punya mimpi, kalau kau punya cita-cita, untuk jadi juara se-Indonesia. Angel Mania, Angel Mania, Angel Mania, Angel Mania. Tinggalkan yang anarkis, kita beratraksi, bersorak-sorak bernyanyi, satu hati untuk tiga jari. Tiga jari, tiga jari, Angel Mania selalu di hati. Tinggalkan yang anarkis, kita beratraksi, bersorak-sorak bernyanyi, satu hati untuk tiga jari. Tiga jari, tiga jari, Angel Mania selalu di hati. Tunjukkan semangatmu, kalahkan lawanmu, raih poin 3. Angel Mania sorak-sorak bergembira, 6 tahun dalam suka dalam duka, hanya untukmu Angel Mania. Angel Mania, Angel Mania. Tinggalkan yang anarkis, kita beratraksi, bersorak-sorak bernyanyi, satu hati untuk tiga jari. Tiga jari, tiga jari, Angel Mania selalu di hati. Tinggalkan yang anarkis, kita beratraksi, bersorak-sorak bernyanyi, satu hati untuk tiga jari. Tiga jari, tiga jari.